Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan salah satu dari pedoman kaum muslimin, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terambil dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pembahasan kita insyaAllah memasuki bab tentang keutamaan saf pertama. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya itu tentang perintah untuk menjaga dan memelihara solat yang lima waktu yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengerjakannya, maka pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab yang berikutnya, babu fadli shaffil awal, bab tentang keutamaan solat di shaf yang pertama. Dan dimaksud dengan shaf yang pertama adalah shaf yang berada di belakang imam. Shaf yang berada di belakang imam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab fadli shaff al-awwal wal amri bi itmam as-shufuf al-awwal wa taswiyatiha wa at-tarasi fiha. Jadi bab tentang keutamaan salat di shaf yang pertama dan perintah untuk menyempurnakan salat untuk menyempurnakan shaf-shaf yang pertama serta meluruskan dan merapatkannya. Jadi memang pada dasarnya salat kaum muslimin itu adalah salat dengan saf yang rapat dan lurus. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya di dalam bab ini akan banyak kita jumpai ya, atau kita bahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya merapatkan atau meluruskan saf-saf di dalam salat berjamaah. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, qala, kata beliau, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qal, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid, lalu beliau bersabda, ala tasuffuna kama tasuffu al-malaikatu inda rabbiha, ya, tidakkah kalian mau untuk merapat, untuk bersaf, ya, sebagaimana para malaikat ya berdiri bersaf-saf di sisi Tuhan mereka. Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Para sahabat bertanya. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Dan bagaimanakah para malaikat itu membuat saf ya di sisi Tuhan Tuhannya? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimuna shufufal awal, mereka menyempurnakan, mereka memenuhi saf-saf yang pertama. Wa yatarasuna bis-saffi, dan mereka merapat di dalam bersaf. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang saf-saf para malaikat. Yang mana saf-saf mereka adalah saf-saf yang sangat rapat. Saf yang betul-betul sempurna. Tidak ada yang bolong-bolong ya, yang ada sela-selanya. Tetapi mereka bersaf dengan saf yang rapat, dan mereka bersaf secara berurutan. Saf yang pertama apabila telah penuh, baru saf yang kedua. Apabila telah penuh, saf yang ketiga, dan seterusnya. Dan mereka wa yatarasuna fi as-saffi, dan mereka merapat di dalam bersaf. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para malaikat yang mereka pun bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Di langit ini penuh dengan malaikat. Tujuh langit itu penuh dengan para malaikat yang mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sujud, ada yang bertasbih, ada yang melakukan amal yang memuji Allah, dan semua mereka lakukan ini amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menjadikan umat beliau menyerupai para malaikat, yakni di dalam bersaf sebagaimana safnya para malaikat, yaitu rapat dan lurus ya, rapat dan lurus. Ini adalah saf-safnya para malaikat. Nah, oleh karena itu kita di dalam sholat berjamaah ya juga diperintahkan untuk merapatkan saf, dan nanti akan dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang merapatkan saf. Ya, jadi rapatnya saf itu juga mencerminkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin, bahwa mereka menghadap Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu akidah. Mereka ya bermakmum kepada seorang imam ya. Imam yang sama yang mereka imami atau yang mereka jadikan sebagai imam mereka. Dan ini semua menggambarkan untuk kaum muslimin ini selalu menjaga ya, ini tentang keutuhan mereka, persaudaraan mereka, dengan tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita mengatakan ya tidak boleh terpecah belah, tandanya kaum muslimin bersatu, bukan berarti kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak. Namun tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemungkaran-kemungkaran yang dilihat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya tetap harus diingati, harus diingatkan, supaya kita tetap menjaga hubungan ukhuwah persaudaraan tersebut. Jadi himbauan untuk menjaga dan memelihara keutuhan kaum muslimin ini tentu disertai dengan tetap adanya al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Tetap adanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Mengapa demikian? Karena seorang muslim itu dia menginginkan suatu kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Jadi yang mendorong seseorang untuk melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, ini dalam rangka mewujudkan cintanya kepada saudaranya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, la yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin akan tetap utuh selama tetap ada al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar, selama masih ada saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin yang menyerupai para malaikat, ya, dalam hal ini ketika mereka bersof-sof, karena para malaikat adalah orang hamba-hamba Allah yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang mereka diperintahkan mereka kerjakan, itulah para malaikat. Maka di dalam hadis ini mengandung, ya, al-haddu atau perintah agar kaum mukminin bertasyabbuh dengan para malaikat, ya, menyerupai mereka dalam arti sifat-sifat yang baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya, menjaga amal-amal perbuatan mereka, ya. Nah, ini diantara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا." Hadis muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya atau seandainya manusia mengetahui apa yang ada, ya, berupa ganjaran, berupa pahala, berupa kebaikan, jika mereka ketahui itu semuanya dalam hal berkaitan dengan mengumandangkan azan, ya, dalam nida dan di dalam shaf yang pertama, kemudian mereka tidak menjumpai atau tidak mendapatkan shaf yang pertama itu kecuali dengan mereka mengundi, maka mereka akan melakukan hal tersebut. Jadi hadis Nabi SAW ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang ada dari keutamaan-keutamaan pada dua hal sesuai dengan hadis ini. Pertama di dalam azan, yang kedua ketika sholat di shaf yang pertama. Sehingga kata beliau, seandainya mereka tidak menjumpai, ya, untuk mendapatkan tempat di shaf yang pertama itu kecuali dengan mereka mengundi, maka mereka akan lakukan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat di shaf yang pertama. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf kaum laki-laki itu yang pertama. وَشَرُّهَا أَخِرُهَا. Dan yang paling buruk adalah saf yang terakhir. وَخَيْرُ صُفُفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا. Dan sebaik-baik safnya para wanita adalah yang paling belakang. Yang paling belakang. وَشَرُّهَا أَوَلُهَا. Dan yang paling jelek adalah yang paling pertama. Dari saf wanita. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang saf yang terbaik bagi laki-laki. Ketika mereka pergi ke masjid, sholat berjamaah, ya, maka saf yang terbaik adalah yang berada di depan. Saf terdepan. Ya, yakni yang pada awal-awal saf. Ini yang pertama. Adapun saf yang paling jelek bagi laki-laki, yang paling buruk bagi laki-laki adalah saf yang terakhir. Nah, tentu ini juga mengandung perintah kepada kita ya, supaya bergegas ke masjid. Ya, ketika akan melaksanakan sholat berjamaah, ya, supaya bergegas ke masjid. Jangan melambat-lambatkan. Ya. Tapi segera ke masjid supaya mendapatkan saf yang atau saf-saf yang pertama. Ya. Supaya mendapatkan saf yang pertama. Jadi ini ada anjuran yang dikandung oleh hadis ini. Supaya orang laki-laki itu yang akan sholat berjamaah segera pergi ke masjid. Ya, mungkin sebelum azan sekian menit, ya, dia sudah siap-siap. Kemudian menuju ke masjid, datang ke masjid, sholat sunnah tahiyat masjid, kemudian sambil menunggu masuknya waktu sholat, menunggu azan, ya, ini lebih utama. Ya, supaya dia itu dalam keadaan tenang. Ya, karena kalau orang bergegas-gegas itu biasanya menjadikan dia itu tidak tenang. Ya, karena dia bergegas-gegas. Ya, kapan seorang itu bergegas-gegas? Pada umumnya kalau terlambat. Seorang kalau terlambat datang ke masjid itu, di saat sudah dikumandangkan iqamah, atau sudah sholat dimulai oleh imam, pada umumnya orang itu bergegas-gegas. Ya, makanya Nabi SAW melarang. Ya. Alaikum bil waqar, alaikum bis sakinati wal waqar. Yani apabila kalian pergi ke masjid, hendaknya dalam keadaan tenang, dalam keadaan teduh kalian itu. Ma wajattu fa atibu. Ma wajattu masallu. Ya. Apa yang kamu dapati, kamu sholatlah bersama imam. Dan apa yang kurang, sempurnakanlah sholat itu. Jadi intinya bahwa seseorang dianjurkan untuk segera di dalam mengerjakan, dalam pergi ke masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah. Supaya dia mendapatkan keutamaan saf yang pertama. Kemudian kata Nabi Alaihissalam tentang saf wanita, وَشَرُّهَا أَخِرُ وَشَرُّهَا وَخَيْرُ صُفُفِ النِّسَاءِ أَخِرُهَا. Sebaik-baik safnya wanita itu yang paling terakhir. Ya. وَشَرُّهَا أَوَلُهَا. Dan yang paling buruk itu adalah yang pertama. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bagi wanita ketika mereka sholat berjamaah di masjid. Dan memang dibolehkan. Tidak ada hadis yang melarang wanita sholat di masjid. Selama mereka dengan pakaian dan adab-adab yang mulia, ya, tidak menimbulkan fitnah, ya, maka mereka tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Meskipun sholat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama dan lebih baik baginya, ya, daripada di masjid. Namun kalau mereka datang pun tidak mengapa. Nah, Nabi Alaihissalam menggambarkan di sini atau mengabarkan kepada kita tentang saf wanita yang paling baik adalah yang paling belakang. Ya. Sedangkan saf wanita yang paling jelek, yaitu yang paling depan. Saf pertama dari wanita itu. Nah, di sini pertanyaan, apakah hadis ini berarti bahwa wanita itu misalnya dia pun ke masjid, ya, apa dia harus menunggu terlambat sehingga dia nanti dapat saf yang terakhir? Jawabannya tidak. Di beberapa negara Muslim, ya di beberapa negara Muslim, itu cara pengaturan saf wanita itu, kalau datang ya ke masjid, yang pertama dipenuhi oleh wanita saf yang paling belakang, ya, bukan saf yang dekat dengan laki-laki. Jadi kita bisa gambarkan, ya, di masjid-masjid kita misalnya, ya, tentang saf yang ada. Pada umumnya saf wanita itu, kalau misalnya ada semacam tabir, ya, itu pada umumnya wanita-wanita kita kalau ke masjid, mereka ketika datang ke masjid yang mereka menempati terlebih dahulu, yaitu saf yang ada di depan, artinya di belakangnya tabir itu. Dan ini yang terdekat dengan saf laki-laki yang berada di depan. Nah, sementara di beberapa negara-negara kaum muslimin yang lainnya, ya, khususnya di negara-negara Arab atau sebagian mereka, itu saf wanita itu yang pertama diisi kalau wanita datang itu di belakang. Yang datang terlambat, saf yang kedua dari belakang. Yang datang kemudian, saf yang ketiga, dan seterusnya. Yang datang terakhir itu yang dapat yang paling depan. Nah, jadi ini juga hal yang mungkin baru bagi sebagian kaum muslimat, tapi itulah yang merupakan tuntunan Nabi SAW. Jadi sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang. Ya. Maka dalam pengaturan saf itu, kalau misalnya ada jamaah yang banyak, ya, sholat berjamaah, contohnya misalnya ketika Idul Adha atau Idul Fitri, ya, sholat Id, itu pada hakikatnya, ya, kalau memang kita mengikuti tuntunan ini, yang pertama diisi bagi wanita bukan saf yang terdepan bagi wanita, tapi saf yang terbelakang bagi wanita. Ya. Kemudian yang datang kemudian di saf yang kedua dari belakang. Kemudian saf yang ketiga dari belakang. Jadi hitung dari belakangnya. Karena itu yang terbaik. Nah, ini sekadar yakni informasi, ya, bagaimana sebagian masjid-masjid di sebagian negeri muslim dalam pengaturan saf bagi para wanita. Namun ada hal juga yang dibicarakan oleh para ulama dalam masalah ini. Dan mereka cenderung membolehkan kalau misalnya tabir wanita itu betul-betul tertutup, dalam arti tidak kelihatan antara saf depan laki-laki dan saf belakang wanita, maka di sini sebagian ulama yakni membolehkan, ya, para wanita mendahulukan saf yang pertama ketika datang tatkala tertutup antara saf laki-laki yang di depan dan saf wanita yang di belakang. Ya, sebagian ulama membolehkan untuk menempati yang pertama kalau tertutup antara tempat sholat wanita dan tempat sholat laki-laki yang berada di depan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Namun kalau misalnya kadang-kadang kita masuk satu masjid, di situ terkadang kita jumpai tirainya hanya, ya, tirai yang pendek, mungkin hanya 1 meter. Ketika seorang wanita sholat berdiri kelihatan dari depan, ya, maka ini sebaiknya juga dirapikan, ya, dicarilah tabir yang agak tinggi sehingga tidak kelihatan bagi wanita, tidak kelihatan para wanita di belakang oleh kaum laki-laki yang masuk ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, di sini banyak mengandung anjuran, yaitu kita dianjurkan untuk bersegera dalam sholat berjamaah supaya segera datang ke masjid, ya, untuk mendapatkan saf yang pertama. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu tentang para wanita, ya, bahkan juga dibolehkan mereka itu agak terlambat datangnya ke masjid, ya, untuk mendapatkan saf yang terakhir. Namun dalam pengaturannya, pada hakikatnya, kalaupun wanita itu datang pertama, ya, di awal-awal waktu ketika sholat berjamaah, maka hendaknya diawali saf pertama bagi wanita itu yang dari belakang, bukan yang di depan. Kecuali kalau tempatnya tertutup rapat, ya, antara saf laki-laki dan saf wanita, maka Tidak mengapa mereka mengambil shaf yang pertama dari bagian shaf-shaf wanita. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang laki-laki diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam ini, yaitu untuk menjadi imam dalam salat. Karena memang risalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk para kaum laki-laki, yakni yang menjadi para rasul, yang menjadi para nabi adalah orang dari golongan laki-laki. Dan mereka lebih mampu untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam imamah, dalam salat pun demikian, yang laki-laki dijadikan sebagai imam sedangkan wanita sebagai makmum. Ya, kalau adapun kalau ada orang-orang yang memang kadang-kadang ingin merusak Islam, ya, itu yang sempat muncul beberapa waktu lalu, ya, di beberapa video misalnya ada seorang imam, seorang wanita menjadi imam, laki-laki menjadi makmum, itu tidak bisa, itu hal-hal yang ya yang hanya akan menyia-nyiakan orang yang melakukannya, ya, hanya akan menyia-nyiakan perbuatan mereka saja, ya. Dengan adanya gerakan seperti itu, perempuan sok jadi imam dalam sholat, laki-laki jadi makmum, itu tidak akan membenarkan sholat mereka itu, ya. Dan Islam tidak akan berubah dalam arti kemudian membolehkan seorang imam dari golongan wanita, tidak. Ya, hukum sudah jelas. Hukum Allah dan Rasulnya, ya, peraturan Allah dan Rasulnya dalam ibadah, ya, ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua hal, tidak hanya dalam ibadah. Dan telah ditetapkan yang menjadi imam adalah laki-laki. Maka imam dalam solat adalah laki-laki. Kecuali kalau para wanita solat diimami oleh juga seorang wanita, maka tidak mengapa, wanita dan wanita. Ya, tetapi tidak dibenarkan seorang wanita menjadi imam sholat bagi laki-laki. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-imam An-Nawawi rahimahullah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'khuran. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, ada sebagian sahabat beliau itu yang datang terlambat dalam salat berjamaah. Faqala lahum, atau beliau melihat mereka memilih di belakang ketika salat berjamaah. Faqala lahum, maka beliau berkata, taqaddamu. Ya. Taqaddamu. Maka beliau menyuruh mereka yang berdiri di belakang supaya maju di saf-saf yang awal. Ya, fa'tammu bi. Ya, fa'tammu bi. Kemudian kata beliau, ayo majulah kalian. Ya, kemudian ikuti aku sebagai imam. Ya, dalam salat kalian ikuti aku. Wal yatamma bikum man ba'dakum. Dan orang yang berada di belakang saf aku, ya, mereka diikuti oleh orang yang berada di saf belakang mereka. Ya. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhiruhumullah. Suatu kaum kalau mereka selalu terakhir, ya, dalam salat, dalam amal ibadah selalu terakhir, maka Allah pun akan mengakhirkan mereka di akhirat kelak. Mengakhirkan dari masuk surga. Nah, jadi hadis ini Ar-Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang sholat berjamaah. Dalam arti ketika membuat shaf, bahwa yang berada di belakang imam, ya, ini melihat imam ketika sholat. Kemudian shaf yang kedua, yang tidak lagi melihat imam, mereka mengikuti yang ada di depan mereka. Shaf yang ada di depan mereka. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau misalnya ada 10 shaf, maka shaf yang paling belakang melihat yang ada di depannya. Melihat bagaimana atau menjadikan mereka di, yang berada depannya sebagai contoh, dalam arti kalau mereka ruku ya ikut ruku, ya mereka itidal ikut itidal. Tapi yang melihat Rasulullah SAW langsung atau melihat imam langsung dalam sholat itu adalah yang berada di shaf yang pertama, ya. Kemudian shaf kedua mengikuti shaf yang pertama, shaf ketiga mengikuti shaf yang kedua, dan seterusnya, sehingga sholat itu menjadi sempurna, menjadi benar, dan tetap mengikuti imam, dan tetap mengikuti imam. Kemudian hadis ini tentu memberikan kepada kita pelajaran, yaitu semangat Nabi SAW di dalam mengajarkan umat beliau untuk beribadah pada Allah Ta'ala, dan ibadah yang sempurna, ibadah yang benar, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu membimbing para sahabat beliau, ya, untuk yang terbaik. Ini semua membuktikan kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau dan kepada umat beliau. Sehingga apabila beliau melihat sesuatu yang tidak sepatutnya dikerjakan, maka beliau ingatkan, ya, beliau nasihati mereka para sahabat. Termasuk dalam hal ini, bagaimana ketika beliau melihat bahwa sebagian sahabat itu, ya, cenderung ke belakang, ya, memilih sof-sof belakang, maka beliau menyuruh untuk ke depan, ya, taqaddamu, ayo majulah, kata beliau, maju ke depan, ya, ini pilih sof-sof yang pertama untuk sholat. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat yang sholat di sof yang pertama dan mengikuti imam dengan baik dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian bahwa makmum mengikuti imam, tidak boleh mendahului imam. Ya. Jadi yang namanya makmum itu dia dia mengikuti imam. Ya. Tidak boleh makmum mendahului imam. Ya. Karena ini akan merusak sholatnya. Akan merusak sholatnya. Jadi namanya imam untuk diikuti. Namanya imam dalam sholat supaya diikuti sholat imam tersebut. Kalau dia takbiratul ihram, maka makmum kemudian mengikuti takbiratul ihram. Kalau imamnya ruku, maka makmum juga mengikuti ruku. Imamnya itidal, bangkit dari ruku, baru kemudian makmum juga bangkit dari ruku, dan seterusnya. Jadi imam dijadikan imam untuk diikuti. Kemudian hadis yang berikutnya tentang diperintahkannya untuk merapatkan shaf. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah." Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu, ya, yamsah manakibana fi shalah. Jadi betul-betul beliau merapatkan mereka. Bahu-bahu mereka ini dirapatkan. Tidak ada yang maju, tidak ada yang belakang. Tapi diluruskan, bahkan sampai beliau menyentuh, ya, pundak-pundak mereka ini. Supaya betul-betul rapat, supaya betul-betul lurus, ya. Jadi karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah. Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau, ya, memegang, ya, atau mengusap bahu-bahu kami. Ya. Ketika akan mengerjakan sholat. Wa yaqul, dan beliau bersabda, istau, istau, yakni luruskan. Luruskan. Wa la takhtalifu, dan jangan kalian, yakni tidak meluruskan. Ya. Ada yang depan, maju dikit atau mundur dikit, jangan. Tapi luruskan, ratakan, luruskan. Ya. Wa la takhtalifu, fataktalifa qulubukum. Karena kalau kalian demikian, jadi tidak lurus, ya, ada perbedaan, yakni dalam berdiri, ada yang agak depan atau belakang, ini akan menimbulkan hati-hati kalian pun akan berbeda-beda. Akan berselisih. Karena tidak lurusnya shaf itu. Liyalani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya orang yang berada di belakang aku, kata beliau, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang akil, ya, orang yang betul-betul akil balik, itu yang berada di belakang beliau. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian baru yang di belakangnya, sop berikutnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang dimaksud dengan ulul ahlam, ya, hendaknya yang berada di belakangku dalam sholat berjamaah adalah ulul ahlam. Ulul ahlam yaitu orang-orang yang sudah balig, yang dewasa, yang akil, ya, dia bisa betul-betul mencermati sholat imam, mengikuti dengan baik, ya, supaya kalau ada sesuatu, semungkin kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh imam, maka dia bisa menegurnya. Nah, ini pentingnya orang yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang mengerti, ya, orang-orang yang ada ilmunya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada imam, mungkin imamnya batal, ya, kemudian imam keluar, ya, siapa yang maju ke depan, ya, bagaimana sikap makmum yang ada di belakangnya. Nah, ini semua itu adalah untuk kepentingan dalam sholat. Jadi yang berada di belakang imam hendaknya orang-orang yang mengerti, orang-orang yang dewasa, orang yang berilmu, sehingga kalau terjadi sesuatu maka dia bisa mengambil langkah berikutnya. Dia bisa bertindak sebagai imam, misalnya di saat imam itu keluar, dan dia bisa mengingatkan imam di saat imam salah atau keliru. Ini fungsi daripada orang-orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang khusyuk, yang berada di belakang imam, terutama berkaitan dengan ilmu-ilmu atau fikih dalam sholat berjamaah. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu, orang yang berada di belakang imam bisa mengambil langkah atau mengambil tindakan atau mengambil sikap yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW dalam sholat berjamaah. Ini hikmah dari berdirinya orang-orang yang akil, yang baligh, yang dewasa, yang faham agama di belakang imam. Itu hikmahnya. Kadang-kadang kita jumpai ada sebagian masjid misalnya, itu ada yang berdiri belakang imam itu anak, anak-anak kecil. Ya, kadang-kadang anak-anak belum baligh. Dan ada kecenderungan membiarkan. Nah, ini salah. Ya, kalau kita melihat ada anak kecil yang berada belakang imam, sementara masih ada orang-orang dewasa yang lebih akil, berakal, ya, daripada anak itu, maka harus ditegur. Harus dipindahkan anak itu, jangan di belakang imam. Ya, jangan di belakang imam. Tapi andainya dia minggir, ya, mungkin ke arah kanan, kanan atau ke kiri. Dan yang berdiri belakang imam adalah orang yang paham, ya, siap menggantikan imam kalau imamnya batal atau yang lainnya, siap mengingatkan imam kalau imamnya salah, ya, sehingga sholat sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita untuk merapatkan shaf, ini agar betul-betul umat Islam juga mampu merapatkan shaf-shaf mereka. Shaf di luar sholat. Ya. Jadi ketika kita diperintahkan merapatkan shaf dalam sholat, ini diharapkan juga supaya shaf kita di luar sholat, yani antara kaum muslimin, juga tetap rapat. Ya. Dalam arti, tetap menjaga keutuhan kaum muslimin, menjaga kebersamaan mereka, tetap ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, tetap ada nasihat menasihati, dan tetap menjaga keutuhan kaum muslimin. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang, ya, sesuatu yang berbeda dalam kasat mata, bisa dilihat dengan mata, itu juga bisa menimbulkan perbedaan dalam hati manusia. Ayah. Makanya kata Nabi alaihissalam, wala takhtalifu. Jangan kamu ini berbeda-beda. Kamu tidak lurus dalam shaf salatmu. Fatakhtalifa qulubukum. Karena nanti dampaknya, akibatnya, hati-hati kalian pun akan berbeda-beda. Akan terpecah belah. Akan berselisih. Ya? Karena tidak rapatnya shaf itu. Ya umat Islam, kaum muslimin, harus bisa menjaga. Menjaga rapatnya shaf dalam sholat. Dua, tetap berupaya untuk menjaga rapatnya barisan kaum muslimin ya di luar sholat. Tetap saling mengingatkan. Tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Saling nasihat menasihati satu dan yang lainnya. Ya, dan tetap menjaga keutuhan kaum muslimin. Kemudian disebutkan di sini di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa dianjurkan orang yang berada di belakang imam itu adalah orang berilmu. Ya, orang berilmu dan ilmu agama yang benar dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setiap orang berada di belakang imam itu. Setiap orang yang betul-betul mengerti. Dia paham. Ya, sehingga dia bisa mengikuti dan baik, ya, dan bisa bersikap di saat terjadi sesuatu pada diri sang imam. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita keutamaan orang berilmu. Sehingga mereka ditempatkan di belakang imam karena ilmu mereka. Karena ilmu mereka. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, maka belajar itu sangat penting. Menuntut ilmu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mengetahui cara beribadah yang benar, ya, juga dengan ilmu. Kita akan mengetahui akidah yang benar juga dengan ilmu. Dan kita mengetahui akidah yang menyimpang juga dengan ilmu. Maka ilmu adalah kebutuhan primer bagi setiap orang muslim dan mukmin. Ya, harus kita mempunyai ilmu. Maka dari itu kita harus belajar. Ya, jangan hanya menerima dari orang tua kita. Agama Allah ini luas. Agama Allah ini berdasarkan dalil. Ya. Bukan berdasarkan pada fanatisme yang tidak berdasarkan pada ilmu. Ya, tapi dia berdasarkan pada ilmu. Itulah agama Allah dan agama Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu sufufakum. Nah, ini di antara ucapan yang kita dianjurkan ketika akan memimpin salat. Jika kita sebagai imam dalam memimpin salat berjamaah, di antara yang ucapan kita adalah istau atau sawu sufufakum. Luruskanlah saf-saf kalian. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata saffi min tamamis shalah. Nah, jadi luruskan saf-saf kalian. Karena sungguhnya lurusnya saf ini merupakan kesempurnaan bagi salat itu sendiri. Jadi lurusnya saf, rapatnya saf, ini semua akan menjadikan sholat seorang mukmin dalam berjamaah menjadi sholat yang sempurna. Wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati sholat. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min iqamati sholat. Luruskanlah saf-saf kalian karena sungguhnya, ya, lurusnya saf itu merupakan bagian dari menegakkan sholat. Kita diperintahkan untuk menegakkan sholat. Supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang menegakkan sholat adalah dengan merapatkan saf dan meluruskan saf di dalam sholat berjamaah. Nah, Tentu hadis ini merupakan bimbingan bagi para imam, ya, seorang menjadi imam sholat. Dalam sholat berjamaah, hendaknya dia selalu mengingatkan, memerintahkan kepada makmumnya untuk merapatkan sholat, untuk merapatkan shaf sebelum dia memulai sholatnya. Diperintahkan makmumnya untuk merapatkan shaf mereka sebelum imam memulai, ya, sholatnya, sebelum takbiratul ihram. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merapatkan shaf, ya, atau untuk meluruskan shaf, ini merupakan bagian dari iqamatus shalah yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini bagian dari menegakkan sholat, adalah dengan merapatkan dan meluruskan shaf-shaf dalam sholat berjamaah. Kemudian rapatnya shaf ini juga bagian yang tidak terpisahkan dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah. Maka dari itu kita melihat, ya, tatkala suatu sebab ada, ya, beberapa waktu yang lalu, ketika terjadi atau wabah corona merebak, ya, maka sebagian masjid shaf-shafnya dijarangkan. Nah, kalau sudah selesai wabah itu, ya, kembali kepada yang semula. Tidak boleh kemudian kita gampangkan, biarkan shaf tidak rapat dan tidak lurus. Ya. Karena ini bagian dari iqamatus shalah, bagian dari menegakkan sholat dan meluruskan dan merapatkan shaf-shaf di dalam sholat berjamaah. Dan semoga Allah Ta'ala mengangkat, ya, wabah corona ini dan penemuan-penemuan yang varian-varian barunya, ya, semoga segera diangkat oleh Allah Ta'ala sehingga kita kembali hidup seperti biasa, hidup normal dalam ibadah-ibadah kita, dalam amal pekerjaan-pekerjaan kita pun kembali seperti semula, ya, dan harus kita ambil pelajaran dari kejadian atau dari musibah, ya, yang menimpa hampir seluruh penduduk bumi ini, ya, yaitu corona. Ambillah pelajaran untuk kita kemudian bertobat pada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, dan untuk kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, yang tidak mempunyai kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka seorang muslim, ya, juga akan segera dia berbuat yang terbaik, memperbaiki dirinya, memperbaiki amal perbuatannya, memperbaiki akidahnya, dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin pernah dia lakukan. Ini semua dalam rangka kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengangkat wabah dari muka bumi ini. Kemudian hadis berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, uqimatish shalatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi. Pernah ketika iqamah sudah dikumandangkan, ya, iqamah sudah dikumandangkan, fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai salatnya, beliau menghadap kepada makmum beliau. Ya, sebagai imam, beliau menghadap makmumnya, faqal, lalu beliau bersabda, aqimu sufufakum wa tarassu, yakni luruskan saf-saf kalian dan rapatkan. Luruskan saf-saf kalian dan rapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhahri, karena sungguhnya aku bisa melihat kalian dari punggungku, ya, dari belakang punggungku. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dan juga riwayat oleh Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang sikap atau apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang imam sebelum dia memulai sholatnya, yaitu hendaknya dia menghadap kepada makmumnya, melihat barisan-barisan shaf yang sudah dibuat oleh para makmum. Ya. Kemudian memerintahkan mereka untuk merapatkan dan meluruskan saf-saf itu. Ini tugas imam. Jangan imam itu langsung, ya, begitu iqamah selesai, ya, langsung hanya bicara, subuhakum, Allahu Akbar, tidak. Dan hendaknya dia melihat ke belakang. Ya. Melihat ke belakang, melihat makmumnya. Melihat saf-saf mereka. Kalau sudah rapat dan lurus sambil dia perintahkan, baru kemudian dia menghadap kiblat dan memulai sholat dengan takbiratul ihram. Ini yang seyogianya dilakukan oleh imam dalam sholat berjamaah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bisa melihat makmumnya dari belakangnya. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan harus balik badan kita, ya, melihat ke belakang. Kalau Nabi sallam tidak, walaupun tidak membalik kepalanya, matanya ke belakang atau kepalanya ke belakang, beliau bisa melihat. Dan ini beliau yang memberitahukan kita, ya. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Ya, sungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Ya. Dan ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu pada umumnya, manusia itu pada umumnya, kalau dipantau, ya, dilihat, ya, dia itu lebih cenderung untuk membaguskan perbuatannya atau amalnya atau pekerjaannya. Tetapi kalau tidak dilihat, tidak diawasi, itu pada umumnya, ya, tidak seperti tatkala diawasi. Ini ada pada manusia, ya, ada pada atau sebagian manusia, ya. Jadi kecenderungan ada pada diri manusia, ketika dia diawasi, dia cenderung membaguskan amal, membaguskan pekerjaan, perbuatan. Tetapi kalau tidak diawasi, kadang-kadang ya tidak seperti tatkala diawasi. Ya, makanya tatkala Nabi alaihissalam mengatakan dalam hadis ini, ya, aqimu shufufakum, yakni tegakkanlah saf-saf kalian, yakni luruskan saf-saf kalian, wa tarassu, dan rapatkanlah saf-saf kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Ya. Jadi ketika para makmum merasa, ya, para sahabat, kita ini dilihat oleh Nabi sallam, kecenderungan untuk lebih merapatkan, merapikan, membaguskan saf itu akan lebih nyata daripada kalau tidak dilihat. Dan sekarang kita di zaman kita sudah melihat atau hidup di zaman yang ada CCTV. Ini realita dalam kehidupan. Ya. Dalam kehidupan nyata kita sekarang ini, kalau di suatu ruangan ada CCTV, orang yang berbuat sesuatu di ruangan itu akan lebih berhati-hati. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa ada CCTV yang merekam perbuatannya. Sehingga kecenderungan untuk berbuat yang lebih baik, untuk bekerja lebih semangat, itu ada. Karena ada CCTV. Tapi kalau tidak ada CCTV, kecenderungan untuk lebih nyantai dalam bekerja. Ya, jadi, ini ada pada diri manusia. Nah, oleh karena itu, ya, ada satu hal yang dapat mendorong seseorang untuk dia tetap bagus dalam beramal, dalam berbuat, dalam bekerja. Entah dilihat, diawasi oleh atasannya atau tidak, dilihat orang atau tidak, dia tetap bekerja dengan baik, tetap beribadah dengan sempurna, dengan baik. Yaitu apa? Iman pada Allah Ta'ala. Ya. Yaitu iman, beriman pada Allah Ta'ala bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, semua perbuatan dicatat. Kalau selalu ditanamkan dalam diri kita, maka insya Allah seorang dia bekerja karena Allah Ta'ala. Bukan karena CCTV. Ya, bukan karena pantauan manusia. Jadi itu iman kepada Allah Ta'ala ini yang akan mendorong seseorang untuk dia selalu berbuat yang baik. Ya. Lebih dari iman, tingkatan yang lebih dari itu adalah al-ihsan. Yaitu muraqabatullah. Ya. Jadi ada maratibuddin. Dalam agama ini ada tingkatan-tingkatan manusia. Dalam Islam ini. Ada yang amalan zahir. Yaitu ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sholat, dia puasa, zakat, ini derajatnya sebagai seorang muslim. Di atas muslim ini ada yang lebih tinggi, yaitu iman, mukmin. Ya, karena ini mengandung arkanul iman yang enam. Ya, beriman pada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman pada para rasul Allah, beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman pada takdir dan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ini derajat lebih tinggi dari sekedar seorang muslim, meningkat pada seorang mukmin. Nah, di atas mukmin ini tadi adalah al-muhsin, yaitu derajat al-ihsan. Bagaimana ihsan itu? Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang datang menyamar sebagai seorang penuntut ilmu di majlis Nabi SAW, ya, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil ihsan, beritahukan pada aku tentang apakah perbuatan ihsan itu. Qal, maka dijawab oleh Nabi SAW, kata beliau, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, tapi engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Ini derajat yang tertinggi. Derajat al-ihsan. Dan al-ihsan ini pun ada dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah al-musyahadah. Ya. Yaitu tingkatan pertama al-musyahadah, ketika seorang beribadah, seakan-akan dia itu melihat Allah berada depannya. Ya. Maka semua amalnya secara sempurna. Satu contoh nyata dalam kehidupan kita. Ketika seorang bawahan menghadap kepada atasannya, menghadap langsung, wajhan biwajhin. Ya. Wajah dengan wajah. Dia datang kantornya, tentu dengan segala persiapan. Berbicara pun dia akan mengatur pembicaraannya. Bagaimana dia mulai berbicara. Pakaiannya rapi. Karena apa? Dia akan bertemu dengan atasannya. Akan bertemu dengan atasannya. Maka dia dalam berbuat itu selalu berusaha yang terbaik di hadapan atasannya. Ini ibaratnya itu musyahadah. Jadi kalau seorang beribadah pada Allah Ta'ala, seakan-akan dia melihat Allah, dia betul-betul melihat Allah Ta'ala, maka dia akan menyempurnakan ibadahnya, ya, yang menyempurnakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ini derajat yang pertama dari al-ihsan. Di bawah itu, derajat muraqabah. Derajat muraqabah itu adalah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Allah melihatmu. Ini di bawah dari musyahadah. Dia merasa bahwa dia dipantau. Ya. Dia diawasi. Maka dia akan tetap berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Ya. Dia akan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin. Ini tentang al-ihsan. Makanya ketika Nabi Alaihissalam menyebutkan dalam hadis ini, ya, tegakkan saf-saf kalian, luruskan, rapatkan saf-saf kalian, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku, ini betul-betul memberikan dorongan kepada para sahabat atau para makmum untuk betul-betul menyempurnakan dan mengikuti Nabi Sallam dalam sholat mereka dengan sebaik-baiknya. Karena sudah tertanam dalam diri mereka bahwa mereka dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakangnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita di dalam merapatkan shaf itu, ya, sedapat mungkin ya pundak bertemu dengan pundak. Pundak bertemu dengan pundak, rapat. Nah, kita sekarang melihat ada sebagian orang, ya, sebagian orang dalam sholat, itu kakinya dibuka terlalu lebar. Akibat dari kaki yang dibuka terlalu lebar itu, pundaknya pun akan jauh. Makanya sholat yang benar berdiri, yang benar dalam sholat itu, adalah yang sewajarnya. Ya. Jangan dibuka kakinya lebar-lebar. Ya. Sampai kadang-kadang ada celah di situ karena lebarnya kaki itu. Jadi justru sebetulnya didekatkan kaki itu walaupun tidak rapat, tapi yang sewajarnya. Ketika seorang berdiri dengan nyaman dalam sholatnya, ya, itulah berdirinya yang benar. Tidak usah dibuka kakinya lebih dari yang semestinya. Ya. Karena ini berdampak apa? Akan menjadikan seakan-akan sof itu renggang. Kemudian pundak ini pun tidak akan kena dan pundak saudaranya yang berada di yang berdiri di sampingnya. Ya. Maka Nabi Sallam itu meluruskan sof itu, ya. Beliau merapatkan sof itu, ya. Rapatnya sof itu dengan berdiri yang sewajarnya, tidak membuka kaki di luar kewajaran. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Hari ini masih banyak terjadi seperti ini dalam sholat-sholat berjamaah, ya. Jadi yang sewajarnya berdiri yang lurus, ya, nyaman berdirinya, kokoh berdirinya, itu dengan berdiri yang sewajarnya. Tidak berlebihan dalam membuka kaki atau melebarkan kaki, jarak antara satu dengan yang lain. Jadi yang sewajarnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Masih pembahasan kita insyaAllah untuk yang akan datang. Masih dalam bab tentang keutamaan atau perintah untuk merapatkan shaf. Bagi yang masih berkaitan dengan sholat berjamaah dan berkaitan dengan shaf-shaf dalam sholat berjamaah. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Dan mungkin ada waktu kesempatan untuk tanya-jawab. Silahkan kami silahkan kembali ke Abu Lukman, pembawa acara, jazakumullah khairan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan Ustaz atas nasihatnya yang telah Antum berikan dari pembahasan kita Riyadhus Shalihin ini. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari pesan dari Rizki di Garut Ustaz, ingin bertanya mengenai shaf sholat, yaitu dengan berurutan memenuhi shaf pertama lalu shaf yang berikutnya. Tapi saya pernah mendengar kalau shaf terhalangi tiang, sebaiknya membuat barisan lagi di belakangnya. Apakah ini ungkapan yang benar? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaannya. Pertanyaan dari Rizki di Garut Ustaz mengenai shaf sholat, yaitu dengan berurutan diisi shaf pertama lalu shaf yang berikutnya. Tapi saya pernah mendengar kalau shaf terhalangi tiang, sebaiknya membuat barisan lagi atau shaf lagi di belakangnya. Apakah ini ungkapan yang benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, baik, pertanyaannya bagus tentang masalah ini. Kita jumpai di masjid-masjid kita. Memang ada sebagian yang ada tiangnya di tengah-tengah shaf. Ya. Kemudian apabila ya ini apabila di tengah shaf itu ada tiang, ya, sementara masjid itu ya para jamaahnya tidak penuh, maka sebaiknya shaf yang baru itu dibuat bukan saf yang berada di antara tiang itu, tapi ke belakang. Namun jika masjid itu penuh oleh para jamaah, ya, misalnya di hari Jumat, ya, sholat Jumat, ya, bahwa semua tempat itu terpenuhi, ya, oleh jamaah, maka insya Allah tidak mengapa saf di antara tiang itu juga digunakan. Tapi selama masjid itu misalnya pada sholat-sholat berjamaah pada sehari-hari, ya, itu tidak penuh masjidnya, maka sebaiknya saf yang baru itu dibuat di belakang saf yang ada tiangnya, ya, dibuat di belakang saf yang ada tiangnya. Karena memang kita dimakruhkan untuk sholat, ya, atau membuat saf di antara tiang-tiang itu, kecuali dalam kondisi yang memang banyak jamaah di masjid itu, sehingga kalau misalnya membuat saf atau saf itu tidak digunakan, maka akan membludak dan mungkin akan sampai di luar dan seterusnya. Nah, itu dalam keadaan demikian, maka tidak mengapa saf di antara tiang itu digunakan. Ya, saf yang berada di antara tiang, artinya tiang itu memutus saf tersebut. Kalau padat manusia jamaahnya, insya Allah tidak mengapa digunakan. Tetapi kalau pada kondisi yang tidak banyak orang yang sholat berjamaah, maka sebaiknya bikin saf yang di belakang. Di belakang saf yang ada tiang-tiang, atau yang mana tiang-tiangnya itu memutus saf tersebut. Jadi bikin di belakangnya. Ini yang sempat kami atau yang pernah kami dengar dari fatwa sebagian ulama tentang masalah ini. Ya, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Herlangga di Surabaya. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya saat sholat berjalan untuk mengisi saf yang kosong Ustaz? Karena tadinya ada salah satu jamaah yang batal sholat lalu mengambil air wudhu lagi, batalkah saya jika dalam keadaan sholat saya mengisi saf di depan saya tersebut yang kosong? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Berjalan maju ke saf yang kosong karena ada salah seorang jamaah yang keluar misalnya karena batal wudhunya, lalu kita maju memenuhi saf yang kosong itu, ini hal yang dibolehkan. Ini termasuk berjalan yang dibolehkan, ya, untuk memenuhi saf itu. Jadi termasuk hal yang dibolehkan, dan fatwa ulama banyak tentang masalah ini. Bolehnya seorang maju, ya, ke saf yang depan yang masih kosong. Tatkala sudah memulai sholat, misalnya ada orang yang keluar, jamaah yang keluar, kemudian dia ingin mengisi saf itu, ya, yang dari belakang mengisi saf yang depan, yang dari belakangnya mengisi saf yang maju tadi itu. Nah, ini hal yang tidak dilarang, ya, termasuk hal yang dibolehkan dalam rangka mengisi atau memenuhi saf yang kosong. Sebab kalau tidak demikian, nanti syaitan yang berdiri di antara saf-saf itu, ya, saf yang kosong itu akan ditempati oleh syaitan. Jadi kita dianjurkan untuk memenuhi saf yang kosong tersebut. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Dari Umu Abdillah di Sulawesi Ustaz. Pertanyaan saya begini Ustaz. Ketika terapkan saf, apakah itu memang dianjurkan kaki ketemu kaki sehingga maksudnya kakinya itu berdempetan, atau cukup cuma merapatkan saja meskipun kaki tidak berdempetan? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, tentang beliau, ya, salah seorang ibu dari Sulawesi. Memang kita dianjurkan, ya, untuk yang merapatkan saf itu, salah satunya adalah dengan kaki bertemu kaki. Berarti mengenai. Cuma juga memang tidak berlebihan. kadang-kadang ada orangnya itu tidak bisa dipungkiri dalam masalah ini. Ya, karena terkadang bentuk kaki itu pun, yakni kadang-kadang bentuk kaki itu dia tidak bisa menempelkan kaki kecuali dengan tumitnya dilebarkan. Ya, ini pun wallahu a'lam, kami melihat ada hal-hal yang pada dasarnya cukup dengan kita bersentuhan atau agak merapatkan. Jangan memaksakan keadaan dan kondisi sampai berlebihan. Ya, karena dengan rapatnya soft itu dimaksud adalah supaya syaitan itu tidak menyela-nyelahi di antara dua orang yang sholat, sehingga dia dianjurkan untuk merapatkan. Makanya saya katakan tadi, dalam sholat berjamaah itu, ya, melebarkan kaki yang tidak wajar itu juga bukan hal yang benar. Dan ini terjadi. Kadang-kadang lebarnya kaki itu melebihi besar badannya orang yang berdiri. Ya. Sehingga di situ ada celah. Ada salah-salah antara dan tidak bisa ketemu antara pundaknya dan yang lainnya. Jadi intinya kita merapatkan soft. Intinya demikian, ibu yang bertanya. Ya, kaki bersentuh kaki. Ya, kemudian kalau bisa pundak bersentuh pundak juga, itu termasuk yang dianjurkan. Ya, sedapat mungkin. Tidak usah kita memaksakan keadaan. Ya, tapi yang sewajarnya tetap merapatkan, intinya rapat dan luruskan soft itu. Tidak usah memaksakan sampai harus misalnya kadang-kadang harus mata kaki ketemu mata kaki. Ya, kadang-kadang bentuk kaki itu berbeda. Ya, sehingga sulit untuk merapatkan dua mata kaki itu. Jadi intinya bahwa merapatkan soft dengan bersentuhan antara kaki dengan kaki bertemu, yang kalau bisa didapatkan tidak masalah, tapi jangan berlebihan atau memaksakan diri kita sampai yang tidak mungkin dilakukan akhirnya kita lakukan. Ya, dan ini pun akan merusak konsentrasi kita dalam sholat. Coba kita perhatikan, terkadang dalam sholat itu ada orang yang perhatiannya itu bukan lagi kepada konsentrasi sholatnya, tapi tentang rapatnya tumit, rapatnya ini, rapatnya itu. Akhirnya konsentrasi sholatnya terhindar. Padahal kita diperintahkan merapatkan. Ini sudah rapatkan sewajarnya. Kalau kita merasa ini sudah rapat, alhamdulillah, sudah. Ya, kita lanjutkan sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan sampai sholat kita terganggu, konsentrasi kita dalam sholat terganggu, hanya karena kaki-kaki itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pesan WhatsApp dari Bapak Eril di Jambi Ustaz. Ingin bertanya terkait soft yang harus diutamakan, yang paling depan sebelah kanan atau yang sebelah kiri imam. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, tentu soft yang yang utama memang sebelah kanan, ya, ini yang utama. Namun dalam sholat kita, bagaimanapun kita tetap melihat keseimbangan soft itu. Makanya kita jumpai dalam sholat kaum dalam sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin itu, ya, tidak ada soft artinya soft yang pertama, ya, pertama diisi yang kanan semua, akhirnya yang kirinya kosong, tidak pernah ada. Jadi tetap melihat keseimbangan dari soft itu. Ya, imam di tengah, misalnya tiga orang makmum di belakang imam, maka yang satu sejajar dengan imam, yang kedua sebelah kiri kanannya, yang ketiga sebelah kirinya. Kalau datang lagi yang makmum yang baru, maka dia berdiri di sebelah kanan imam. Ya, makmum yang di sebelah kanan. Datang yang berikutnya, dia berdiri di sebelah kiri. Dan seterusnya, sehingga soft itu tidak pincang, ya, soft itu tidak pincang, tetap terpenuhi, dan insya Allah orang yang sholat di soft yang pertama pun tetap dia mendapatkan fadilah yang besar. Maka jangan kemudian kita menggambarkan ketika sholat harus yang kanan duluan, ya, tapi tetap melihat keseimbangan, yakni berdirinya imam di tengah, sedangkan makmum berada di belakang dengan, ya, seperti yang saya gambarkan tadi itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan bimbingannya, dan tampaknya pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kita pagi hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat memberi manfaat dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus memperhatikan masalah rapatnya dan lurusnya soft-soft di dalam sholat. Ya, jadi jangan sampai kita menggampangkan masalah rapatnya soft. Karena ini akan juga mengurangi nilai sholat berjamaah kita. Ya, karena bagian dari menegakkan sholat adalah merapatkan dan meluruskan soft-soft di dalam sholat. Kemudian dalam masalah berkaitan dengan apa yang kita hadapi sekarang ini, ya kita harus yakin pada Allah Ta'ala, jangan terlalu ragu, ya, atau jangan ragu dengan penjagaan Allah pada seorang mukmin dalam sholat berjamaah, sehingga selama seorang misalnya dia beramal karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dia merapatkan shaf, dia tetap misalnya dalam masjid-masjid tertentu yang memang di situ ada peraturan dan apa memakai masker dan yang lainnya, silakan lakukan yang sebaik-baiknya, ya, namun shaf tetap usahakan agar tetap rapat, dan kita perhatikan betul masalah shaf ini, insyaallah salat kita akan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang masih kita lanjutkan tentang berkaitan dengan soft-soft dalam sholat berjamaah. Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan, kesalahan, saya rujuk dari kesalahan dan kekeliruan. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan kepada semuanya. Semoga ilmu kita bermanfaat. Aku qauli hadza. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.